إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد حاضرين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله إسلام القرآن dan sunnah menghasung kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk berlomba-lomba dalam beramal soleh, untuk bersegera dalam beramal soleh, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah mencontohkan itu semua kepada umatnya. Semangat ketika beribadah kepada Allah, semangat ketika mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, dan semangat ketika berbuat baik dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kita semua memahami dan membaca dan mendengar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan terkhusus betul-betul mereka semangat, betul-betul beliau semangat sallallahu alaihi wasallam untuk ibadah kepada Allah. Dan lebih semangat lagi, lebih berlomba-lomba lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, sehingga beliau betul-betul memberikan contoh terbaik untuk umatnya dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan kita sebagai umatnya tidak ada pilihan bagi kita untuk mencontoh kecuali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sunnah dalam keadaan beliau lama berdirinya sehingga telapak kaki beliau bengkak karena lama berdirinya ketika salat, sehingga ditanya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah diampuni oleh Allah dosa yang dahulu dan yang akan datang? Kok masih seperti ini ibadah engkau ya Rasulullah?" Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Afala akunu 'abdan syakura?" Bukankah aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, dalam hadis, potongan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ihris, kau semangat. Semangatlah engkau untuk memperoleh sesuatu yang bermanfaat bagi engkau. Urusan dunianya, terlebih-lebih urusan akhiratnya. Dan mohon pertolongan kepada Allah agar bisa mendapati, agar bisa merealisasikan, agar bisa mengerjakan, yaitu semangat dalam meraih apa yang bermanfaat bagi dunianya, terkhusus terlebih-lebih akhiratnya. Dan jangan melemah," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula kita semua tatkala menginginkan keutamaan di sisi Allah, tatkala menginginkan ampunan Allah, tatkala menginginkan keriduan dan kecintaan Allah, tatkala kita menginginkan surga Allah dengan segala kenikmatan yang tiada tara pun, juga demikian dibimbing, diajari oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Untuk menikmati, untuk mendapatkan kenikmatan di surga, maka falyatanafasil mutanafisun, hendaklah berlomba-lomba beramal soleh. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menerapkan itu semua. betul-betul mereka berupaya dengan maksimal untuk mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam bermusabaqatul khair, berlomba-lomba beramal baik, beramal soleh, dalam semangat untuk beramal soleh diterapkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu mari kita semua sibukkan diri kita dengan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya, tinggalkan perkara-perkara yang menyebabkan mudharat bagi kita, dunia kita, terlebih akhirat kita. Tinggalkan sesuatu yang kila wa qol, tinggalkan perkara-perkara yang tidak ada sama sekali nilai ilmiahnya, untuk terus sibuk dengan ilmu. Sungguh, kata Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la yu'diluhu syai', sibuk dengan ilmu tidak ada bandingannya. Liman sihat niyatuhu, bagi yang niatnya benar, ikhlas hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula ketika kita sibuk dengan sesuatu yang bermanfaat, maka semakin sempit perkara-perkara yang tidak ada faedahnya untuk sampai kepada kita, untuk kita kerjakan. Dan itu termasuk bagian dari kebaikan Islam seseorang. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya Islam seseorang itu meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Kalaulah suatu kemuliaan ketika seorang muslim meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya, bagaimana mulianya seorang muslim ketika dia meninggalkan sesuatu yang dosa, sesuatu yang maksiat kepada Allah, sesuatu yang menimbulkan mudharat bagi dunia, terkhusus agamanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafir wa yumsi rajulu mu'minan wa yusbihu kafir yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini ditegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal, bergegas-gegas kalian, bersegera kalian untuk beramal soleh sebelum kalian tergilas oleh fitnah, na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari segala fitnah, ma dhahara minha wa ma batan, yang tampak maupun yang tidak tampak. Dan sungguh orang itu bahagia dunia akhiratnya ketika dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Maka upaya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, agar segera beramal soleh. Amalan soleh itu bisa mengcounter dan menepis segala fitnah. Sibukkan diri kita dengan tarbiyah, dengan dakwah. Sibukkan dengan kita dengan ta'awun alal birri wa taqwa. Sibukkan diri kita dengan tanasuh, saling menasehati. Sibukkan diri kita dengan talabul ilm. Sungguh engkau menjadi orang yang alim selama engkau terus menuntut ilmu. Dan ketika engkau merasa cukup, na'udzubillah, dari ilmu, fa'idha stagnait, kalau engkau merasa cukup dari ilmu, wal'iyadzubillah, kunta jahilan, di saat itu engkau menjadi orang yang jahil. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dari sekian ayat dan hadis yang sahih banyak menjelaskan kepada kita agar kita betul-betul bersemangat, berlomba-lomba untuk beramal soleh. Di hadis tersebut disebutkan, badiru bil amal, kata Rasul, segera kalian beramal soleh sebelum kalian tergilas oleh fitnah. Karena fitnah itu ibaratnya potongan malam gelap gulita yang begitu samar lembut namun dahsyat. Ketika di seseorang terkena dan terjerembab dalam kubangan fitnah, dia pagi mukmin, sorenya sudah kafir, wal'iyadzubillah. Sorenya mukmin, paginya kafir. Kenapa seperti itu? kata Rasulullah SAW, yabi'u dinahu bi'arudin minad dunia, dia jual agamanya demi meraih, demi merauk, demi ambisinya terhadap dunia. Na'udzubillah min dunia. Demi ditukar urusan agama dia, akhiratnya dia, demi dunianya. Na'udzubillah min dunia. Dijual. Lebih mengedepankan gengsinya, lebih mengedepankan dan memperturutkan hawa nafsunya, lebih memperturutkan syahwatnya, lebih memperturutkan segala urusan yang berkaitan dengan dunianya. Na'udzubillah min dzalik, daripada agama Allah jalla wa az. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, fastabiqul khairat, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian berlomba-lomba dalam berbuat baik. Ikhlaskan karena Allah. Jangan sampai kita tinggalkan sesuatu yang jelas baik menurut syariat, kemudian kita remehkan. Sekalipun itu menurut kita kecil, sederhana. Rasulullah SAW pun telah mengingatkan kepada kita, ittaqun nar walau bisyikitam rotin. Kalian bentengi diri kalian dari api neraka. Takutlah kalian dari api neraka walaupun hanya bersedekah dengan sebilah kurma. Oleh karena itu, apa yang kita tahu dalam ayat maupun hadis, sesuatu yang baik, sesuatu yang bernilai pahala di sisi Allah, jangan kita remehkan. Kerjakan, berlomba-lomba, bersegera sebelum terhalangi diri kita dengan amalan tersebut. Wal iyadu billah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari memegang bahu pundak Ibnu Umar sembari bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hendalah engkau hidup di dunia itu ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil, bagaikan engkau orang asing yang rindu pulang ke negerinya, atau sekedar lewat. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam menjelaskan hadis ini, kata beliau, jangan terbesit di benak kalian untuk tinggal di dunia selama-lamanya. Itu terbesit, bukan bercita-cita, bukan keinginan. Terbesit aja jangan, karena itu tidak mungkin. Oleh karena itu, maka ini semua nasihat bagi kita semua, agar kita mempersiapkan kematian kita, karena itu pasti. Kita ini nunggu giliran. Kapan kita mati, di mana kita mati, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, bersegera memanfaatkan waktu hidup, nyawa yang Allah berikan kepada kita ini, di atas amalan soleh, di atas amalan yang baik, untuk mencari bekal, bekal yang terbaik untuk akhirat kelak adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kalian berbekal, hendaklah kalian cari bekal mumpung kalian hidup, senyampang nyawa masih dikandung badan. Bekal yang terbaik itu adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika mendengar nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, kun fid dunya ka'annaka gharibun awabirus sabil, kata beliau, wa idza asbahta fala tantadhiril masa, wa idza amsayta fala tantadhiris subah, khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Kata beliau, kalau engkau di waktu pagi punya keinginan amal baik, jika engkau di waktu pagi punya program baik, program mulia, program yang bernilai pahala dari sisi Allah, niatan untuk beramal soleh di waktu pagi, jangan kau tunda surinya. Lakukan, kerjakan di pagi itu. Kita tidak tahu apakah kita masih hidup di surinya. Demikian pula ketika engkau di waktu sore punya niatan baik, punya niatan untuk beramal soleh, punya niatan untuk berbuat kebajikan yang bernilai pahala di sisi Allah, kerjakan sore itu. Jangan nunggu paginya. Kita tidak tahu apakah kita masih hidup pagi besoknya. Khudh min sihatika limaradika. Cepat kau manfaatkan mumpung masih sehat untuk banyak beramal soleh, berlomba-lomba, semangat, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala sebelum sakit menimpamu. Dan kau manfaatkan hidupmu untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, untuk beramal soleh, untuk istiqomah di atas sunnah sebelum ajal menimpamu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini semua pelajaran bagi kita, ilmu bagi kita, faedah bagi kita, agar kita betul-betul hidup itu diridhoi dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un walhamdulillahi rabbil alamin.